Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله. الحمد لله hari ini tanggal 25 Rajab 1441 Hijriah atau tanggal 19 Maret 2020. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 128. Namun ini kita lanjutkan kajian kita dari yang kemarin untuk dari penjelasan Syekh rahimahullah, yaitu dari halaman 127 tentang kaitannya bahwasannya tentang takdir itu tidak bisa dirubah dan bagaimana menggabungkan dengan hadis Rasulullah SAW, di mana yang 126 kemarin kita membahas tentang di surat Al-A'raf ayat 34, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun, apabila telah datang ajal mereka tidak akan diakhirkan sebentar pun, itu enggak ada, wa la yastaqdimun maupun diajukan, itu tidak bisa. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنك إذا وصلت الرحمة نسى الله لك في الأثر. Bahwasanya Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya apabila engkau telah sampai pada rahim, maka Allah akan menumbuh kembangkan bagimu dan akan menjadi besar. وزاد عمرك, dan menambah umurmu. فيقال, jadi kalau misalnya ini sudah ada kejadian, ya, waktunya tiba, maka tidak akan ada bagaimana ini menambah umur. Fa yuqalu, ada yang berpendapat la iskala, ini tidak ada muskilah, tidak ada kesulitan. Fanta ida istaqalta, ya, istashkalta ziyadatul umri, apabila engkau itu menganggap sulit tambahan umur, ya, fastashkil aidan ziyadatar rizqi, maka anggaplah berat juga, anggaplah sulit juga bertambahnya rezeki. Artinya kalau Allah azza wajalla bisa menambahkan umur, apalagi menambahkan rezeki. Jadi kalau misalnya orang berpikir bagaimana orang itu bisa bertambah umurnya, begitu juga ketika orang harusnya berbicara, berpikir bagaimana rezekinya itu bertambah. Hatta rizqu فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ, bahkan rizki itu sudah ditakdirkan. فَالْمَلَكُ الْمُوَكَّلْ بِالْأَرْحَامِ يُؤْمَرُ بِكَدْبِ رِزْكِهِ وَأَجَلِهِ, dan malaikat yang diberikan untuk ditugasi untuk meniupkan di rahim, diperintahkannya untuk menetapkan tentang rizki dan ajalnya, sebagaimana hadis hadis yang kedua. Hadis yang kaitannya dengan apa? Hadis keempat, ya, hadis keempat tentang fayu fahu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Hadis keempat dari Arba'in Nawawi. Ya, kaitannya dengan apa? Tentang dianjurkannya, akan ditetapkannya apa? Bahwasanya Allah Azza Jal mengutus, ya, mengutus malaikat untuk kemudian meniupkan empat perkara. Fayunfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba' kalimat. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Allah Azza wa Jalla menetapkan setelah 120 hari janin itu dalam perut, kemudian malaikat meniupkan, ya, ruh ke dalamnya dengan izin Allah Azza wa Jalla, kemudian menuliskan, menetapkan empat perkara asasi tentang bagian rezekinya. Jadi rezekinya itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagian dari ajalnya, dari amalnya, kemudian bahagia celakanya, itu semuanya sudah Allah tetapkan, empat perkara itu. Lalu bagaimana dia itu menjelaskan bagaimana tentang kaitannya tadi tentang silaturahim. Liqali Nabi SAW, ketika Nabi SAW bersabda, man ahabba an yusato lahu fi rizqihi fayunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa dia itu menginginkan, mencintai agar dibentangkan baginya rezekinya, begitu pula dikenang apa yang menjadi peninggalannya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia itu menyambung silaturahim. Nah, ini hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Buyu' dan juga Imam Muslim. Namun di sini kaitannya dengan ayat tadi di surat Al-A'raf ayat 34. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bagaimana para ulama itu memberikan penjelasan antara hadis dan ayat seolah-olah secara zahirnya seolah-olah ini, ya, seolah-olah ini bertentangan atau tidak ada keserasian, tidak ada keharmonisan. Bagaimana? Jadi kaitannya dengan hadis yang dijelaskan tadi. Nah, ini Syekh menjelaskan, wa qala qail, apabila dikatakan kaifa nuwajjihu haditha rasuli sallallahu alaihi wasallam, idan, bagaimana itu mengarahkan hadis Rasulullah SAW dengan ayat tadi, ayat di surat Al-A'raf tadi. Nah, penjelasannya, qulna al-muradu bihi al-hathu 'ala silaturahim. Penjelasan ini yang diinginkan di dalam ini adalah tentang anjuran untuk menyambung silaturahim. Wa illa fa innal amra maktubun min qabli an yukhlaqal insan. Sedangkan perkara ini Allah Azza wa Jal itu sudah ditakdirkan semuanya. Allah sudah takdirkan. Jadi takdirnya manusia, seorang manusia itu sudah mempunyai takdirnya masing-masing sebelum dia diciptakan. Sebelum seorang itu diciptakan, anna hadha wasilun, yang ini wasil, ini mesti sambung. Wa zada umruhu bisababi silatihi, dan bersambung umurnya itu dengan sebab silaturahim. Wa anna hadha qati'un, dan kalau ada, kalau tadi wasilun dia menyambung, dia itu menyambung silaturahim, dan itu menyebabkan apa, umurnya bertambah dengan sebab dia itu menyambung silaturahim. Dan begitu juga ketika orang itu memutus silaturahim, wa naqasa umruhu, maka umurnya pun menjadi berkurang. Fahnahnu naqul, maka kita katakan, hadzal qati'u laula qati'atuhu li rahimihi lakana umruhu mathalan 50 badalan min an 40. Orang yang memutus silaturahim, ya, seandainya qati'atuhu li rahimihi, dia itu memutus rahimnya dia, tali kekerabatannya dia, lakana umruhu mathalan, yang umurnya harusnya 50 tahun, maka dia hanya 40 tahun. Lakin qad quddira min al-asli annahu qati'un. Tapi juga bisa jadi ditakdirkan dari awalnya memang dia itu qati', dia itu memutus silaturahim. Au annahu wasilun, atau dia itu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang senantiasa menyambung silaturahim. fal wasilu qad kutiba annahu wasilun. Dan orang yang senantiasa menyambung silaturahim memang betul-betul dia ditakdirkan sebagai orang yang menyambung silaturahim. Wa anna umrahu saufa yazdadu bihadil silah. Menyambung silaturahim. Walakin laisa lahu ilmun bidzalika. Nah, antum yang antum fahami di sini. Walakin laisa lahu ilmun bidzalika. Namun dia tidak tahu ketika dia menambah silaturahim itu menambah umurnya, dia enggak tahu. Paham? Karena apa? Karena ketika di awal dia enggak tahu usia maksimalnya dia berapa tahun. Enggak ada yang tahu. Ya, enggak ada yang tahu. Idan yakunu muradun Nabi SAW al-hassa ala silaturahim. Maka di sini yang diinginkan oleh Nabi SAW tujuannya adalah anjuran untuk menyambung silaturahim. Wa annahu sababun libasti rizki wa tulil umri. Dan ini sebagai sebab menyambung silaturahim itu sebagai sebab dilapangkannya rezeki dan ditambahkan, dipanjangkan umur. Kama innal wiladata idza qulna man ahabba an yulada lahu falyatazawwaj. Sebagaimana kelahiran. Kita katakan, barang siapa yang ingin mendapatkan anak, maka hendaknya dia itu apa? Nikah. Ya. Kadzalika naqul,